بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، kita lanjutkan materi kita di kitab Shahih Bukhari, dan pada pertemuan yang terakhir telah mengambil bab yang ke-32 dari kitab Zakat. Dan di bab yang ke-32 kitab Zakat, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau telah menyebutkan tentang Zakatul Wariq. Al-Wariq Al-Fiddah, zakat perak. Dan beliau sebutkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala tentang beberapa asnaf az-zakawiyah, beberapa harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Dan disebutkan, dia sebut tentang nisab zakat-zakat tersebut. Dia sebutkan laisa fi maduna khamsi daudin shadaqatun min al-idil. Unta yang belum mencapai 5 ekor itu tidak ada zakatnya. Mulai ada zakatnya ketika unta mencapai jumlah 5 ekor. Wahala alaihi al-hawm, dan sudah berada di bawah kepemilikannya selama 1 tahun. Wa'ika, kalau seorang memiliki 5 ekor unta dan sudah berada di bawah kepemilikannya selama 1 tahun, berapa zakat? Ahsan, zakatnya 1 ekor kambing. Dan itu berlaku sampai jumlahnya 9 ekor. Ketika sudah mencapai 10 ekor, maka zakatnya menjadi 2 ekor kambing. Dan setiap bertambah 5 ekor, itu bertambah zakatnya 1 ekor kambing, sampai jumlahnya 24. Ketika mencapai jumlah 25, baru pada saat itu wajib dikeluarkan zakatnya berupa unta. Itu bintu mahab, unta yang berumur sempurna 1 tahun dan memasuki tahun kedua, unta betina. Di sini kata Nabi, unta yang jumlahnya di bawah 5 ekor tidak ada zakatnya. Kemudian syahidnya walaysa fi maduna khamsi awaqin shadaqah. Dirham itu perak yang jumlahnya belum mencapai 5 upiah, itu tidak ada sedekahnya. Akhi Idris, 1 upiah berapa jumlahnya? Kurang cepat. sahih hadis. Nah, jumlahnya 40 dirham. Jadi kalau khumsu awad 40 kali 5 itu 200 dirham. Perak yang belum mencapai jumlahnya khumsu awad 5 upiah itu mi'ata dirhamin 200 dirham tidak ada zakatnya. Dan kalau mencapai 200 dirham yang kalau apa di hitung dengan gram sekitar 595 gram dan sudah berada di bawah kepemilikan selama 1 tahun harus dikeluarkan zakatnya. Dan zakatnya rubu usyur 2.5%. Adapun yang tadi yang 20 dinar yaitu emas. Kalau emas mencapai 20 dinar dan diperkirakan dalam gram, saya hilaf sekitar 85 gram emas yang sudah berada di kepemilikan selama setahun dikeluarkan zakatnya 2.5%. Dan dinar atau dirham merupakan mata uang yang digunakan pada saat itu. Oleh karena itu para ulama mengkiaskan alat-alat penukar uang yang lainnya. Kalau kita rupiah, dan setiap negeri punya mata uang tersendiri, maka dikiaskan dengan dinar dan dirham tersebut. Kalau kita memiliki uang senilai 85 gram emas atau 595 gram perak dan lebih tepatnya lagi 20 dinar atau 200 dirham maka dikeluarkan zakatnya 2.5%. Kepada Nabi walaysa bima duna khamsati awsuq sadaqah, hasil bumi yang tidak mencapai jumlahnya 5 awsuq. Nabi Hasan, satu wisak itu berapa sok? Abu Hudaifah 60 sa' satu wisat 60 sa' kalau kamu satu usuk 5 usuk berarti 300 sa'. Jadi kalau hasil bumi yang merupakan makanan pokok syair dari sana atau tamar sudah mencapai 5 ausuk 300 so, kalau 1 soknya dinilai 2,5 kg itu 750 kg maka dikeluarkan zakatnya, dikeluarkan zakatnya 5 usyur atau 10 usyur tergantung pengairan yang digunakan untuk pengolahan tanah tersebut. Dan bedanya kalau zakat emas sama zakat ternak itu dikeluarkannya setiap tahun ketika berputar sudah 1 tahun di bawah kepemilikannya, kalau hasil panen, hasil bumi itu setiap panen bukan per tahun. Kalau panennya 1 tahun 2 kali berarti dia 2 kali mengeluarkan zakatnya. Kemudian di bab yang berikutnya, bab yang ke-33, bab al-ardi fi zakat, bab mengeluarkan zakat berupa al-arab. Al-arab maknanya kata Al-Hafidz rahimahullah taala ma'ada an-naqdain, selain dua mata uang, itu dinar dan dirham. Wa qala Tawus qala Mu'adz radhiyallahu anhu li ahli Yaman ituni bi arbin thiyabin khamis aw labis fi sadaqah makan sya'ir wa durah ahwanu alaikum wa khairun li ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam bil madinah. Dari Mu'adz Jabal radhiyallahu anhu atau dari Tawus bin Kaisan, beliau menceritakan kisah Mu'adz radhiyallahu taala. Mu'adz radhiyallahu anhu yang diutus oleh Nabi ke negeri Yaman, dan beliau berada di Yaman sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Beliau berkata kepada penduduk Yaman tentang masalah zakat atau sedekah, itu ni bi ardin thiyabin khamisin aw labis. Sedekah makan syair wa durrah. Berikan kepadaku sedekah-sedekah kalian, zakat kalian dari syair dan durrah, dari hasil bumi, gandum dan jagung, dan berikan kepadaku pengganti gandum dan jagungnya siyaba khamisin aw labis, berupa pakaian kain. Dan itu ahwanu alaikum, lebih memudahkan kalian. Wa khairun li ashabin nabi sambil Madinah, dan lebih baik, lebih bermanfaat untuk para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Sin Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala an, beliau meminta kepada Ulul Yaman sebagai pengganti syair dan durahnya, zakat gandum dan jagungnya berupa thiyab, thiyab khamis atau labis. Oleh karena itu, di antara ulama mengatakan di dalam makan zakat itu boleh dafa'ul qimah, mengeluarkan qimah, itu nilai dari badan yang harus dia zakati. Ya, seorang bercocok tanam, kalau di kita menanam padi, kemudian hasil dari padi tersebut sudah mencapai nisab, kemudian misalnya wajib baginya bukan zakat sebanyak 2 kintal padi sebagai zakatnya. Maka kalau kita melihat kepada asal Mu'adz radhiyallahu anhu, boleh bagi kita sebagai pengganti dari 2 kintal padi tersebut diganti dengan uang. Misalnya 1 kintalnya harga 500.000, maka dia keluarkan zakatnya uang sebanyak 1 juta rupiah diberikan kepada mustahiknya. Ini pendapat yang masyhur dari Al-Hanafiyah. Dan disebutkan oleh Sahib Umm Zilqari bahwasanya selain Abu Hanifah yang berpendapat seperti ini, itu Hanafiyah, ini juga pendapat dari Umar bin Khattab dan putranya Abdullah bin Umar, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Mu'adz yang lainnya radhiyallahu taala anhum. Dan ini zahir pendapat Imam Bukhari. Ya, tidak wajib mengeluarkan zakat tadi berupa padi sebanyak 2 kintal, tapi bisa diganti dengan uang 1 juta rupiah sebagai pengganti 2 kintal padi tersebut. Nah, sebagian ulama mengingkari pendapat tersebut, bahwa wajib dikeluarkan dari harta tadi. Kalau padi wajib bukan zakat padinya sebanyak 2 kintal. Kemudian kata beliau, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, وأما خالد فقد احتبس أدروعه وعتوده في سبيل الله. Hadis yang nanti akan kita lihat dengan lengkap. Hadis Abi Hurairah, Nabi SAW mengutus Umar radhiyallahu untuk mengambil zakat. Dan kisah Ibnu Jamil yang tidak mengeluarkan zakatnya. Dan juga Khalid bin Walid. Kemudian ketika datang, beliau menyampaikan laporan kepada Nabi SAW. Ibnu Jamil tidak mau makan zakatnya. Begitu pula Khalid bin Walid. Maka Nabi SAW menyebutkan tentang Ibnu Jamil dan mencelanya. Adapun Khalid, kata beliau, amma Khalid faqad ihtabasa adru'ahu wa tudahu fi sabilillah. Adapun Khalid Walid, beliau tidak amalkan zakatnya, itu dirak dan atudnya, yang merupakan peralatan perang, fi sabilillah. Dia telah menginfakannya, dia telah mewakafkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nanti hadisnya kita beri dengan lengkap. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, syai tadi adru wa atud, bukan dahar dan fitrah. Dan Nabi SAW mengatakan, tasaddaqna walau min huliikun. Nabi SAW berkata kepada para sahabiat, wanita dan sahabat, bersedekahlah kalian, walau min huliikun, walaupun dari perhiasan-perhiasan kalian. Falam yastafi sadaqatal fard min ghairiha. Dan Nabi tidak mengecualikan apakah sedekah yang sedekah wajib itu zakat ataupun sedekah mustahabbah. Maka para sahabiat ketika diperintahkan untuk bersedekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, fajatil mar'atu tuqi khursaha wa sikhabaha. Para wanita sahabiat, sebagian mereka melemparkan kepada Bilal, mensedekahkan khursaha, itu antingnya, wa sikhabaha atau kalungnya. Dan terkadang bukan terbuat dari emas atau perak. Walam yakhusud dhahab wal fiddah min al-urud, dan tidak mengkhususkan emas dan perak dari urud az-zakah. Kemudian dia menyebutkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an qala rahmatullah, haddatsana Muhammad bin Abdullah ibn Mutanna قال حدثنا أبي عبد الله بن مثنى قال حدثني ثمامة ثمامة عن عبد الله فمن عبد الله بن مثنى itu ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك أن أنس رضي الله تعالى bahwasanya kakeknya itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu haddatsahu أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كتب له النبي كتب له التي أمر الله ورسوله التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل فإنه يقبل منه وليس معه شيء. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu menulis surat kepadanya ketika Anas ditugaskan untuk mengambil zakat dengan apa yang Allah merintahkan nabinya alaihi salatu wassalam di dalam masalah zakat. Dan sebutkan dirian zakatnya, dan disebutkan tentang zakat unta. Barang siapa yang zakatnya harus dikeluarkan berupa bintu mahab, berupa anak unta betina yang sudah sempurna umurnya 1 tahun dan masuk tahun kedua. Walaisat indah, kemudian pemilik unta tadi, dan tadi sudah disebutkan, pemilik unta wajib mengeluarkan zakat berupa bintu mahab ketika jumlah untanya mencapai 25 ekor. Ketika mencapai 25 ekor, wajib dikeluarkan bintu mahab. 1 ekor unta yang berumur 1 tahun dan masuk tahun kedua. Katanya, barang siapa yang wajib mengeluarkan bintu mahab Unta betina yang telah sempurna satu tahun dan masuk ke tahun kedua walaisat indah. Kemudian pemilik unta ini tidak memiliki bintu mahad. Tidak memiliki unta yang berumur satu tahun dan masuk ke tahun kedua. Wa indahu bintu labun, dan yang dia miliki adalah bintu labun, unta yang lebih besar, yang umurnya telah sempurna dua tahun dan masuk ke tahun ketiga. Fa innaha tuqbalu min, maka diterima katanya zakat dari pemilik unta tadi berupa bintu labun, berupa anak unta yang lebih besar, unta betina yang umurnya sempurna dua tahun dan masuk tahun ketiga. Wa yu'tihi musaddiq, kemudian musaddiq petugas zakat katanya memberikan ganti kelebihan dari nilai unta tadi, karena wajibnya unta betina yang berumur satu tahun, sekarang yang ada unta yang sudah berumur dua tahun, maka diganti musaddiq, yaitu petugas zakat memberikan 20 dirhaman, uang sebanyak 20 dirham, au syatain, atau katanya diganti dengan dua ekor kambing. Kemudian beliau, fa in lam yakun indahu bintu makhad ala wajhiha wa indahu ibnu labun, dan seandainya seorang katanya ketika wajib mengeluarkan zakat berupa bintu makhad dan dia tidak memiliki bintu makhad, tidak memiliki unta betina yang umurnya satu tahun masuk ke tahun kedua, wa indahu ibnu labun, dan yang dia miliki katanya adalah ibnu labun, unta jantan yang berumur dua tahun. Kalau tadi di awal unta betina yang berumur dua tahun, maka kalau unta betina dengan unta betina yang satu dengan dua tahun, kalau ini keluarkannya dua tahun, yang wajibnya satu tahun, maka diganti sebagai fariknya, pembedanya itu dengan dua ekor kambing atau 20 dinar. Dalam istilah zakat dikenal dengan jabron. Kemudian di sini katanya seorang wajib mengeluarkan bintu mahrad, satu ekor betina, satu ekor unta betina yang berumur setahun, tapi dia tidak memiliki. Yang dia miliki katanya satu ekor unta jantan yang telah berumur dua tahun. Yuqbalu min, fa inna yuqbalu min, maka diambil katanya unta jantan tersebut yang telah berumur dua tahun, walaysa mahu syai, dan tidak ada tambahan gantian dari musaddiq kepada pemilik unta tersebut, karena nilai satu unta betina yang berumur satu tahun itu sama dengan nilai satu ekor unta jantan yang berumur dua tahun. Maknanya nilai sapi atau unta betina lebih tinggi daripada nilai unta jantan. Dikatakan nilai lebihnya menurut mereka si adar wan nasab. Unta betina itu bisa melakukan susu yang dimanfaatkan oleh pemiliknya dan juga bisa melahirkan, berkembang biak dengannya. Kemudian hadis berikutnya, qala haddatsana Mu'ammal, qala haddatsana Ismail, Mu'ammal bin Hisham, an Ayyub an Atha, atau Ismail bin Ulayya, an Atha Nabi Rabah, qala qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ashhadu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la shalla qabla al-khutbah فرأى أنه لم يسمع النساء فاتهن ومه بلال ناشر ثوبه فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن فجاءت المرأة تلقي وأشار أيوب إلى أذنه وإلى حلقه. بابن عباس رضي عنهما beliau mengatakan, aku bersaksi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ketika itu beliau melakukan salat sebelum khutbah. Setelah salat baru khutbah. Dan ketika khutbah, beliau melihat bahwasanya kaum wanita tidak mendengar khutbah beliau, tidak bisa mendengar khutbah beliau. Maka Nabi mendatangi mereka setelah menyampaikan khutbahnya pada kaum laki-laki, dan beliau disertai oleh Bilal radhiyallahu ta'ala. Nah, ketika datang Bilal nasyirah taubi, beliau membentangkan kainnya. Kemudian Nabi berikan nasihat dan merintahkan kaum wanita sahabiat untuk bersedekah. Maka para sahabiat wanita para sahabat diperintahkan oleh Nabi untuk bersedekah, mereka melemparkan perhiasan mereka, itu anting dan kalung, perhiasan yang lainnya ke kain yang telah dibentangkan oleh Bilal radhiyallahu taala anhu. Dan hadisnya sering kita lalui, hadis Nabas radhiyallahu taala anhuma. Kita cukupkan insyaallah dan selanjutnya kita ambil tentang an-nahi anil jam'i baina mutafarrid wa tafriq baina al-mujtami'. Insyaallah pada pertemuan berikutnya. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.